tidak mendapatkan manfaat dengan ilmu kecuali dengan menghormati ilmu dan orang yang berilmu, menghormati guru dan menghormatinya. Qil, ada ungkapan yang mengatakan man wasala tidaklah sampai orang yang sampai kepada apa yang diharapkan kecuali dengan menghormati, dan tidaklah jatuh orang yang jatuh kecuali karena tidak menghormati. Ya, sampai-sampai ada yang mengatakan menghormati itu khairun, lebih baik daripada ya, ketaatan. Maka artinya seorang murid seorang guru mengatakan kamu gini, jangan terlalu berlebihan menghormati saya, jangan terlalu berlebihan dalam berkhidmat untuk saya. Namun kemudian semurid lebih memilih tetap untuk menghormatinya dan sangat menghormatinya daripada mentaati permintaan gurunya. Ya, tentang wasola ma wasola yang dimaksud dengan sampai di sini sampai matluban, yai matlubin kana, sampai kepada apa yang diinginkan, apapun yang diinginkan, ila bil hormati kecuali karena menghormati, itu menghormati guru, ilmu dan selain keduanya. Yaitu yang berkaitan dengan apa yang menjadi berkaitan dengan fitahsilil matlubi, berkaitan dengan apa yang berperan untuk terwujudnya apa yang dia inginkan. Man saqata wa masaqata man saqata ay asaqit an maratibil aliyah, jatuh dari derajat yang tinggi kecuali karena tidak menghormati. Iwakil al hurmatu khairum min ta'ah, penghormatan itu lebih baik daripada ketaatan. Buktinya tidakkah engkau lihat bahasanya seorang tukak tidaklah kafir karena maksiat. Maksiat berarti tidak taat. Wa inama yakfuru bitaqil hurmati, non bisa kafir karena tidak memiliki penghormatan. Maka maksiat tentu tidaklah membatalkan iman kecuali jika orangnya menganggap halal maksiat yang dia kerjakan. Kemudian orang itu kafir karena tidak menghormati. Bi antaraka hurmata amrillahi, dengan tidak menghormati perintah Allah dan larangan Allah, dengan meremehkan dan menghinakan perintah dan larangan Allah, murni kekafiran. Maka melanggar perintah Allah maksiat. Meremehkan perintah Allah, menghinakan perintah Allah kekufuran. Maka dari situ datang ungkapan menghormati lebih baik daripada ketaatan. Dan termasuk bagian dari menghormati ilmu, menghormati guru. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, aku adalah budak orang yang mengajariku meskipun hanya satu huruf. Jika dia mau dia bisa menjual, jika dia mau dia bisa perbudak, jika dia mau dia bisa merdekakan. Dan aku dibacakan syair tentang hal ini, satu syair yang mengatakan ra'aitu ahaqqal haqqi haqqul muallimi, aku lihat bahasanya hak yang paling tinggi adalah hak seorang guru. Wa aujabuhu, dan yang paling wajib untuk dijaga ala kulli muslimi, atas setiap muslim. Laqad huqqa ayahti ilaihi ayuhda ilaihi karamatan, laqad sungguh huqqa, seorang guru berhak untuk diberi kehormatan dan pemuliaan, lita'limi harfin wahidin, karena mengajarkan satu huruf diberi hadiah alfu dirhami, 1000 dirham. Laqad huqqa ay sabata wa wajaba. Ada dan wajib ayuhda ilaihi diberi hadiah karomatan penghormatan karena mengajarkan satu huruf 1000 dirham. Fa inna man 'allamaka harfan wahidan, karena siapa yang mengajari dirimu satu huruf saja dari ilmu yang engkau butuhkan dalam masalah agama, maka dia adalah ayahmu dalam agama dan adalah guru kami. Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi mengatakan, para guru-guru kami mengatakan, siapa yang ingin anaknya menjadi orang yang berilmu, maka hendaklah dia memperhatikan, memberikan perhatian kepada para ahli fikih yang asing, yang datang ke negerinya. Orang asing artinya yang datang dari daerah luar. Dia perhatikan dan dia muliakan dan dia hormati dan dia berikan padanya sesuatu. Tentu plus berupaya untuk mendidik anaknya menjadi orang yang cinta ilmu dan belajar ilmu. Maka kata beliau, fa ilam yakun ibnu alima, maka kalau bukan anaknya yang menjadi seorang yang berilmu, maka cucunya akan menjadi seorang yang berilmu. Tentu bukan yang sekedar menghormati ulama yang datang dari daerah luar, namun tentu plus ada usaha untuk menanamkan cinta ilmu kepada anak dan cucunya. Kalau dia menghormati ustadz dan da'i yang datang dari luar, anaknya sendiri dibiarkan habis waktunya untuk nge-game, ya, mana ada kemudian jadi seorang yang berilmu. Dan di antara bentuk menghormati guru adalah tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempat duduknya, dan tidak memulai pembicaraan di hadapannya kecuali dengan izinnya. Demikian juga jangan banyak ngomong di depannya, ya, malah gurunya malah diceramai. Maka itu bentuk tidak adab, ya, bukanlah bentuk sopan santun. Seorang yang menganggap orang di depannya itu adalah gurunya, ustadznya, namun dia nyerocos banyak menceramai gurunya. Kemudian jangan tanyakan sesuatu ketika beliau bosan karena sudah jam ngajar panjang, ya, beliau perlu istirahat. Itu jangan banyak ditanyai. Jadi ada da'i datang dari luar daerah, sudah ngisi ceramah panjang seharian, masih dijak ngobrol pas di mobil, nah, ini sehingga tidak ada istirahatnya. Dan dia yura'i al-waqta, memperhatikan waktu. Kalau ini waktu istirahat, waktu istirahat, maka jadikan itu waktu istirahat, bukan waktu tanya jawab. Walayatuku al-baba, dan janganlah mengetuk pintu, namun bersabar sampai beliau keluar. Falhasil kesimpulannya, carilah ridho guru, jauhilah hal-hal yang membuat beliau tersinggung dan marah. Laksanakan permintaan beliau asalkan min ghairi maksiatillahi ta'ala, bukan maksiat kepada Allah, karena tidak ada taat kepada makhluk untuk maksiat kepada sang Khalik. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling jahat adalah orang yang menghilangkan agamanya untuk dunia orang lain dan untuk bermaksiat kepada sang pencipta. Kemudian diantara bentuk menghormati ilmu adalah diantara bentuk menghormati guru, menghormati anak-anaknya dan orang-orang yang punya hubungan dengannya, berarti kerabat dan keluarganya. Dan adalah guru kami Syekhul Islam Burhanuddin, penulis kitab Al-Hidayah, menceritakan ada seorang dari ulama besar Bukhara, dia duduk di majelis pelajaran dan wakana yakumu, dan beliau berdiri di sela-sela di tengah-tengah pelajaran ahyanan, kadang-kadang murid-muridnya bertanya anhu tentang kenapa berdiri. Maka beliau mengatakan, bahwasanya anak guruku main sama anak-anak kecil di jalan itu. Dan dia ahyana terkadang datang ke pintu masjid tempat beliau ngajar, maka jika aku melihatnya, aku mulahu ta'ziman lil ustadi. Maka aku berdiri menghormat badannya pada anak kecil tersebut karena menghormati guruku. Ya, maka kalau dari sisi fikih, maka tentu ini mengisyaratkan beliau berpandangan bolehnya al-qiyam li, berdiri di tempat untuk menghormat seseorang. Dan ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, berdiri di tempat untuk menghormati seseorang itu boleh ataukah tidak. Maka kisah ini memberikan isyarat bolehnya menurut beliau, pemilik kisah, dan pendapat yang lainnya adalah memakruhkan, memakruhkan hal ini sebagaimana pendapat Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala di Syarah Riyadhus Shalihin ketika membahas hadis baikat untuk Ka'ab bin Malik. Ada uraian panjang bagus tentang masalah ini di situ. Ya, kemudian Al-Qadi Imam Fakhruddin Al-Arsabandi, dan beliau adalah pemimpin para ulama di negeri Marwa. Di catatan kaki Abu Bakar Muhammad ibn Husain bin Muhammad Al-Arsabandi nisbah kepada Arsaban, satu kampung di daerah Marwa. Faqihun usuliyun minal qudati, ahli fikih, ahli usul fikih, dan seorang qadhi. Dan adalah penguasa di masanya menghormati beliau, sangat menghormati beliau. Wa kana yaqul, dan beliau ini mengatakan, innama wajadtu hadzal mansiba, aku mendapatkan kedudukan ini karena memberikan servis dan pelayanan kepada guruku. Fa ini kuntum, maka aku memberikan pelayanan pada guruku Qadhi Al-Imam Abu Zaid Ad-Dabusi. Akulah yang menyiapkan makanan beliau, dan aku tidaklah makan dari makanan tersebut sedikitpun. Artinya beliau memberikan layanan bukan karena ada maksud ingin ikut makan. Kemudian Asyir Al-Imam Al-Ajal Syekhul A'imati Hulwani, Syekhul A'imah, gurunya para ulama Al-Hulwani rahimallah, qad kana yakhuju, beliau berangkat meninggalkan Bukhara, kemudian wayaskun, dan tinggal di sebagian kampung ayaman beberapa hari. Lebih hadisatin, karena satu peristiwa yang terjadi padanya. Maka ketika beliau singgah di situ, semua murid-muridnya mengunjungi beliau selain satu orang, Syekh Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Az-Zarnaji rahmatullah alaih. Maka sang guru bertanya kepada muridnya yang tidak hadir, ketika berjumpa dengan murid, kenapa engkau tidak mengunjungiku? Fakal, maka sang murid mengatakan, aku tersibukkan untuk melayani ibuku. Artinya silaturahim, dan karena silaturahim yang paling silaturahim adalah berbakti pada orang tua. Maka sang guru mengatakan, turzaku al-umrah, engkau akan diberi umur panjang karena silaturahim, wala turzaku ad-darsa, dan engkau tidak diberi kenikmatan berkenaan dengan pelajaran. Bukan kadalik, dan realitanya sebagaimana yang dikatakan oleh sang guru. Fa'inau kana, maka sang murid ini tinggal mayoritas waktunya fil qura, di berbagai macam kampung. Walam yang ta'zim lahu ad-darsu, dan tidak ada pelajaran yang rutin yang beliau miliki. Ya, artinya sang murid ini beralasan kepada gurunya, sibukku melayani ibuku menghalangiku untuk bisa mengunjungimu. Maka sang guru mengatakan, turzaku al-umrah, artinya tuja'al marzukan bil umri wala turzak raunatad darsi. Kalau di salah dikatakan, dan engkau tidak akan diberi rizki indahnya pelajaran, wazina tahu dan indahnya pelajaran. Maka nakadhalik, dan demikianlah beliau tinggal di mayitas waktunya di qura, walam yamtamdim lahu ad-darsu li anna talibina katsiran ma yujaduna fil buldan dunal qura. Ya, kenapa? Karena para penuntut ilmu paling banyak dijumpai di kota, tidak di kampung. Ya, ternyata kondisi beliau mayoritas waktunya ada di kampung, sehingga beliau tidak punya pelajaran yang rutin. Ya, tentu tentang hal ini, apa yang dilakukan oleh sang murid itu tidaklah keliru jika memang ibunya tidak bisa ditinggalkan. Namun kalau dia punya waktu longgar, tidak seluruh waktunya habis untuk berkhidmat kepada ibunya, ya, maka di sini ada nakes, ada kekurangan. Dia punya waktu longgar, kemudian dia punya kekurangan, yaitu kurang hormat, kurang punya penghormatan pada gurunya yang berjasa dalam mengajari ilmu agama badannya. Tapi jika memang dia memang betul-betul dibutuhkan untuk standby 24 jam bersama ibunya, maka kita katakan berbakti kepada orang tua itu yang lebih wajib. Faman ta'adza minhu ustaduhu, maka siapa yang gurunya itu tersakiti karena ulahnya, maka dia tercegah dari keberkahan ilmu. Dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmu kecuali sedikit. Sebagaimana dikatakan, sesungguhnya guru dan dokter dua-duanya tidak akan maksimal berbagi idahuma lam yukoma, jika keduanya tidak dimuliakan. Maka sabarlah dengan penyakitmu jika engkau kurang ajar sama dokter, dan kona'ahlah dengan kebodohanmu jika engkau kurang ajar dengan guru. Kemudian Hukiyah diceritakan bahasanya Khalifah Harun Ar-Rasyid mengirimkan anak laki-lakinya untuk belajar kepada Al-Asma'i. Ya, sebelumnya Harun Ar-Rasyid, dia adalah Harun Ar-Rasyid bin Muhammad Mahdi bin Mansur Al-Abbasi, Khalifah Abbasiyah yang kelima dan Khalifah Abbasiyah yang paling terkenal. Dan beliau ini seorang khalifah namun berilmu tentang adab, tentang sastra dan sejarah orang Arab, hadis, fikih. Dia adalah seorang yang banyak melakukan peperangan, dia seorang yang dermawan, kemudian pemurah, dermawan dan tawadu. Dia punya kebiasaan setahun berhaji, setahun perang. Tahun ini haji, maka besok programnya adalah perang. Ya, memotivasi para ulama, beliau memotivasi dan mendukung para ulama dan para penulis, para penyair. Masa khilafahnya lebih dari 23 tahun. Dan negara Daulah Abbasiyah itu berkembang di masa beliau, betul-betul berkembang besar. Kemudian tentang Al-Asma'i, dia adalah Abu Sa'id Abdul Malik Ibn Qarib Ibn Abdul Malik bin Ali Al-Asma' Al-Bahili, terkenal dengan sebutan Al-Asma'i. Adi pun seorang sastrawan, seorang ahli bahasa, ahli nahwu, ahli sejarah, ahli hadis, ahli fikih, ahli usul fikih. Berarti sahibul funun, menguasai banyak cabang ilmu. Sastrawan, ahli bahasa, ahli nahwu, ahli sejarah, muhadis, ahli hadis, ahli fikih, ahli usul fikih. Dia tiba di kota Baghdad di masa khilafah Harun Ar-Rasyid. Dan Al-Asma'i ini punya banyak momen-momen dan kisah-kisah bersama Harun Ar-Rasyid. Di antara buku-bukunya ada, di antara karya beliau ada Al-Ibil, satu buku kamus isinya nama-nama unta dan penjelasannya. Nah, dikirimkanlah anak laki-lakinya kepada Al-Asma'i li'alimahu al-ilma, supaya diajari ilmu oleh Al-Asma'i, diajari adab. Maka di antara metode belajar di masa silam itu diprivatkan. Ini biasanya raja dan orang istana. Maka dia titipkan anaknya kepada seorang guru, ikut anda, ajari dia. Terkadang juga kalau orang istana, kalau tidak undang guru, ya, privat undang guru, kadang diikutkan, dikirimkan, pokoknya ini anak saya, tolong diajari. Nah, ini metodenya adalah metode dikirimkan kepada Al-Asma'i. Faro'ahu, maka dia lihat anaknya yauman pada satu hari ya tawadda'u, dia lihat Al-Asma'i pada satu hari berwudu dan membasuh kakinya sendiri, sedangkan anak khalifah menuangkan air pada dua kaki beliau. Maka sang khalifah mencela Al-Asma'i karena hal itu. Celaannya, aku kirimkan anakku kepadamu supaya engkau ajari dia ilmu dan engkau ajari dia adab. Kenapa tidak engkau perintahkan anakku supaya menuangkan air pakai satu tangan dan tangan yang lain bertugas untuk membersihkan kakimu? Kenapa engkau yang basuh kakimu sendiri wahai Al-Asma'i? Ini diajari gimana menghormati guru. Harusnya ya suruh dia untuk nuangkan air pakai tangan kiri misalnya, tangan kanannya lah yang ngusap dan membasuh kakimu. Maka kita lihat metode pendidikannya penguasa khalifah, didik anaknya bukan dimanjakan, kemudian minta kemudian dihormati, ajari dia untuk tahu adab, menghormati guru, menghargai guru. Itu cara didiknya. Kalau mau disuruh, disuruh-suruh aja gitu ya. Kemudian diantara bentuk menghormati ilmu adalah menghormati buku. Maka sepatutnya penuntut ilmu tidak mengambil buku kecuali dalam keadaan toharah, yaitu berwudu. Diceritakan dari Syekh Al-Imam Samsul A'immah Al-Hulwani, beliau mengatakan, inama niltu hadal ilma bita'zimi, aku mendapatkan ilmu ini karena penghormatan, karena menghormati ilmu, karena aku mengambil karit itu kertas, karena aku tidaklah mengambil kertas belajar kecuali dalam keadaan berwudu. Syekh Al-Imam Samsul A'imah Sarkhasi, ya, karena mabutunan, beliau terkena penyakit perut, dan beliau mengulang-ulang dalam semalam. Maka beliau berwudu malam itu sebanyak 17 kali karena beliau tidaklah mengulang-ulang ilmu kecuali dalam keadaan berwudu. Dan hal ini karena ilmu itu ada cahaya dan wudu ada cahaya, maka bertambahlah ilmu, cahaya ilmu dengan cahaya wudu. Ya, tentang sarah sih, ya oleh Ridhuddin Muhammad bin Muhammad Burhanul Islam, nah, kemudian penghormatan yang wajib, hendaknya seorang penuntut ilmu tidak menjulurkan kakinya ke arah buku. Wa yada kutubat tafsir fauqa sa'iril kutubi. Buku tafsir dan mushaf Al-Qur'an itu di atas semua buku-buku yang lain. Kalau numpuk buku, maka yang paling atas adalah buku tafsir atau mushaf. Dan sebagian syekh sampai punya dalam rangka menghormati Al-Quran, maka ketika di lemari buku, rak yang paling atas adalah buku-buku tafsir. Rak yang paling atas itu buku-buku tafsir, bawahnya baru buku hadis, buku fikih dan yang lainnya. Dan tidaklah dia letakkan di atas buku, tentu di sini buku ilmu agama, sesuatu yang lain berupa wadah tinta atau yang lainnya. Dan adalah guru kami Syekhul Islam Burhanuddin menceritakan dari salah satu guru kami, ada seorang ahli fikih yang meletakkan wadah tinta di atas buku agama. Faqala lahu, maka gurunya mengatakan dengan bahasa versi yang artinya di catatan kaki, la tajid an-naf'a min ilmika, engkau tidak akan dapat manfaat dari ilmumu. Namun ada juga ulama yang ngasih rincian, adalah guru kami Al-Qadhi Al-Imam Al-Ajjal Fakhruddin Al-Ma'ruf yang terkenal disebutkan dengan sebutan Qadhi Khan, mengatakan jika dia tidak menginginkan dengan tindakan tersebut meletakkan sesuatu di atas buku, tidaklah kemudian dia inginkan meremehkan, maka tidak mengapa. Fal aula, maka yang lebih utama, meskipun yang lebih utama adalah menjaga diri darinya. Kemudian di antara penghormatan terhadap ilmu yang wajib adalah memperbagus tulisan catatan. Wala yukormit, jangan nulis kecil-kecil. Wayatruk al-hasyiyah, biarkan pinggir itu kosong. Ila inda darurah, kecuali jika ada kebutuhan mendesak. Catatan yukormit dicatatkan, yudakik al-kitab wayusarir, nulis kecil-kecil. Itu kalau nulis kecil-kecil ini catatan punya catatan, kemudian tulisannya kecil-kecil, ini satu hal yang logis. Sedangkan mengosongkan pinggir kecuali ada kebutuhan mendesak, maka ini mimbab bagusnya buku catatan. Namun seandainya diperlukan, insya Allah tidak mengapa. Imam Abu Hanifah pernah melihat ada seorang penulis yang yukormitu fil kitabah, tulisannya kecil-kecil. Maka beliau katakan, jangan kecilkan tulisanmu. Jika engkau berumur panjang, engkau akan menyesal. Pas tua, ini catatan ngaji dulu, kok enggak kebaca. Dan dulu belum ada kacamata. Jika engkau meninggal dunia, tushtam, engkau akan dicaci maki oleh orang yang baca. Yakni idza syikhta, syikhta artinya jadi syekh. Jika engkau telah jadi orang tua, lemah penglihatanmu, engkau akan menyesali kenapa nyatetnya dengan tulisan kecil-kecil. Kemudian diceritakan dari Syekh Al-Imam Majduddin As-Sarhaqi, beliau mengatakan, semua yang kami tulis kecil-kecil kami sesali, dan semua yang kami pilih-pilih kami sesali, dan buku yang tidak kami lakukan mukobalah kami sesali. Di masa silam, karena belum ada percetakan dan timnya, maka ketika seorang itu mau punya buku, maka dia akan nyalin. Dan buku itu, buku salinan itu berkualitas manakala setelah ditulis dilakukan mukobalah. Dibandingkan gurunya bacakan sambil disemak ulang. Dulunya mukobalah bil asal. Kalau buku yang pokok yang jadi apa, yang induk salinan namanya al asal. Ya, maka muqabalah di sini artinya muqabalatu bil asl, dibandingkan dengan buku pokok. Ya, maka setelah salinan selesai, maka ada kan muqabalah, gurunya membacakan al-asl, kemudian dia koreksi, ada yang keliru, ada yang kurang, ada yang kelebihan huruf dan sebagainya. Nah, buku yang tidak kami muqabalahkan pada akhir, tidak dikon, apa ya, dibandingkan dengan buku pokoknya, maka kami sesali. Demikian ya kita baca kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rutana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita nanti akan lanjutkan habis duhur kurang lebih jam 1 atau jam 1 kurang seperempat.